بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bacaan kita yang terakhir dari Salafatul Usul bersama dengan syarahnya inda qawli al-muallif rahmatullah alaihi al-ula al-ilmu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Al-ula yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama untuk kita wajib mengilmuinya, mengetahuinya adalah perkara ilmu. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Aba Umar Dha'ufah. Ilmu agama, ilmu asy-syar'i. Al-murad bil ilmi huna kata Asy-Syaikh hafizahullah huwa al-ilmu asy-syar'i. Itu ilmu syariat, ilmu agama. Ini yang wajib untuk dipelajari. Kemudian di sini beliau membagi dua ilmu ditinjau dari sisi hukumnya. Yang pertama ada yang wajib untuk dipelajari secara a'yan, artinya secara tiap-tiap individu wajib untuk mempelajarinya. Tiada satupun orang yang diberikan uzur untuk mengilmuinya. Yaitu kata beliau, wa huwa ma la yastaqimu din illa bih, yaitu ilmu yang dengannya tidak akan mungkin agama ini bisa dilaksanakan, bisa ditegakkan kecuali dengannya. Kemudian beliau mencontohkan apa, mithlu arkanil Islam al-khamsa, seperti mengilmui rukun-rukun Islam yang lima. Ini wajib untuk diketahui oleh tiap-tiap orang. Nah, pertama perkara tauhid, kemudian tentang perkara salat, kemudian perkara zakat, wajib untuk dia mengilmuinya. Terlebih lagi ketika dia memiliki harta, untuk dia mengusakati. Kemudian yang berkaitan tentang perkara apa? Puasa, wajib dia untuk dia mengilmuinya. Kemudian yang berkaitan tentang perkara haji, siapa yang mau berangkat haji, wajib bagi dia untuk mengilmuinya. Ini apa? Adalah tidak akan diberikan satupun udur bagi orang-orang yang tidak mengilmuinya. Nah, kemudian beliau bagian yang kedua yaitu apa? Ilmu yang merupakan tambahan dari perkara-perkara hukum-hukum syariat yang dibutuhkan oleh umat seluruhnya, ya. Nah, dan kadang-kalanya sebagian perkara, sebagian orang tidak membutuhkannya, ya. Maka siapa yang masuk dalam suatu perkara tersebut wajib untuk mengilmuinya. Umpama dia diharuskan untuk mengetahui tentang hukum jual beli ketika dia mau berdagang, ya. Nah, baik. Kemudian kalau dia mau menikah, ya wajib bagi dia untuk apa? Mengilmui tentang perkara-perkara pernikahan, yang dengannya pernikahan menjadi sah. Siapa yang bisa dinikahi dan siapa yang tidak boleh. Ini apa? Apa namanya wajib? Apa namanya ini? Wajib kifayah. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi wajib aini. Ya. Nah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi. Dan sebelum kita lanjutkan, saya teringat ikhwah-ikhwah kita, para asatidz yang mengunjungi kita dan beberapa tempat, yang kita mengucapkan jazakumullah khair atas kunjungan mereka dan siaran mereka dan juga nasihat mereka. dan juga orang-orang yang kita datangi, Yuhiwadi Surako, ada Huda Ustaz Hasan, juga kita sempat tadi singgah di Malili. Saya lihat ada Ustaz siapa di situ, Ihsan. Dan semoga Allah memperbaiki sebagian orang yang kita menginginkan kebaikan tapi kelihatannya mau menghindar. Nah, qala rahimahullahu ta'ala qala wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi. Nah, kata beliau, ilmu yang wajib kita pelajari di sini yang pertama adalah, kata beliau, adalah ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi, mengenali Allah dan mengenali nabinya. Inilah ilmu yang pertama kita, di antara ilmu yang wajib untuk kita mengetahuinya. Naam. Ma'rifatul 'ibd, ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi. Ya, mengenali Allah dan mengenali nabinya. Qala syarih hafizahullah qawluhu wa huwa ma'rifatullah. Kaifa ya'riful 'abdu rabbah? Kaifa ya'riful 'abdu rabbah? Yang dimaksud dengan ma'rifatullah, kata beliau, adalah bagaimana seorang hamba mengenali Rabbnya. Yu'rafu bi ayati wa makhluqati. Kata beliau, Rabb kita, Tuhan kita, diketahui dengan adanya ayat-ayatnya. Wa makhluqati, adanya makhluk-makhluknya. Adanya ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ada yang menurunkannya, ada yang mengucapkannya, ayat-ayat syar'iyah. Ada ayat-ayat kauniyah, yaitu seluruh alam ini, makhluk itu sendiri, ada merupakan ayat-ayat kauniyah namanya. Artinya ada makhluk, menunjukkan ada khaliknya. Makhluk artinya yang dicipta, berarti ada penciptanya. Famin ayati, maka di antara ayat-ayatnya, al-lail wal-nahar. Famin ayatihi, maka di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, al-lailu wan nahar, adanya siang dan malam, malam dan siang. Wa min makhluqati, dan di antara makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya adalah asy-syamsu wal qamar, matahari, bulan. Kama sayati bayanu hadza insyaallah, saya akan datang penjelasannya insyaallah. Nah, yurabbullahu bi ayati al-kauniyah wa ayati al-qur'aniyah. Allah Subhanahu wa taala dikenali, diketahui dengan ayat-ayatnya yang kauniyah. Atau ayat-ayat kauniyah itu apa? Alam semesta ini. Ya, ketika kita memperhatikan makhluk ini, langit, bumi, ya. Nah, adanya siang dan malam, matahari, bulan, menunjukkan ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Ini ayat-ayat kauniyah namanya. Kemudian wa ayati al-Qur'aniyah, ada ayat-ayat Qur'an yang sebagian menyebutnya ayat-ayat syar'iyah. Ya, wa ayati al-Qur'aniyah itu ayat-ayat Allah. Naam. Yang menunjukkan bahwasanya ada yang mengucapkannya. Ayat-ayat Qur'aniyah. Idza qara'a al-Qur'an, jika seseorang membaca Al-Qur'an, arafa anna Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi khalaqas samawati wal arda, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wa annahu huwa alladhi sakhkhara ma fis samawati wal ard, dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan, memudahkan apa yang di langit dan di bumi. Wa annahu alladhi yuhyi wa yumiit, bahwasanya dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwasanya dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa annahu ar-rahmanur rahim, bahwasanya dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini apa? Ayat-ayat kauniyah namanya. Fal Qur'anu yu'arrifu billahi azza wa jalla. Demikian pula Al-Qur'an memperkenalkan Allah Azza wa Jalla. Allahu khaliqu kulli syai. Allah mengatakan bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. 6. Wa annahu huwa alladhi an'ama 'alaina bi jami'i ni'am. Bahwasanya dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita seluruh nikmat-nikmat. Wa annahu huwa alladhi khalaqana wa razaqana. Bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Di Al-Qur'an mengabarkan tentang itu. Fa idza qara'ta al-Qur'an, maka jika engkau membaca Al-Qur'an, arabta rabbaka subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mengenali Rabbmu, Tuhanmu subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi, dengan nama-namanya. Nah, diketahui dengan adanya namanya. Kita juga ya, kadang kita mengetahui seseorang karena kita tahu namanya ya. Maka demikian Allah SWT juga memiliki nama. Nah, jadi arabta rabbaka subhanahu wa ta'ala bi asma'i, engkau mengenali, mengetahui Rabbmu subhanahu wa ta'ala bi asma'i, dengan nama-namanya, wa sifati, dan juga sifat-sifatnya, wa af'ali, dan juga perbuatan-perbuatannya. Jadi kita mengenali Allah karena adanya nama-namanya, adanya sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Wa idza nadharta fil qauli, maka apabila engkau memperhatikan pada kaun ini, alam ini, makhluk ini, arabta rabbaka subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mengenali Rabbmu subhanahu wa ta'ala, annahu huwa alladhi khalaqa hadzal khalqa, bahwasanya dialah yang telah menciptakan ciptaan ini, wa sakhara hadzal qaum, dan dialah yang menundukkan alam ini, wa ajrahu bi hikmati, kemudian ya memberlakukannya dengan hikmahnya, wa ilmi, dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa al-'ilmu billahi azza wa jalla, inilah ilmu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu wa ma'rifatu nabiyhi, demikian pula mengenali nabinya. Siapa nabinya yang dimaksudkan di sini? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena huwa al-muballighu 'anillahi azza wa jalla, karena dialah Allah al-muballighu, yang menyampaikan dari Allah azza wa jalla. Wa huwa al-wasitatu bainana wa bainallahi azza wa jalla fi tablighir risalah, wasanya dialah Allah, apa dialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasita, yang menjadi perantara antara kita dengan Allah azza wa jalla fi tablighir risalah, dalam penyampaian risalah ke rasulan, yang dengannya kita mengenali syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La budda an ta'rifahu, mesti engkau mengetahuinya. Ta'rifu man hu, siapa dia? Nah, orang yang paling berjasa terhadap kita adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wa huwa nasabuhu, wa huwa tayyib, wa ta'rifu nasabahu, dan engkau mengenali nasabnya, garis keturunannya. Maksudnya beliau dari keturunan orang-orang yang baik. Beliau dilahirkan dari seorang ibu dan bapak, dari pernikahan yang sah. 6. Karena tentu di antara kebaikan nasab seseorang ketika apa? Dilahirkan dari pernikahan yang sah. Tentu suatu kebanggaan bagi seseorang bahwasanya dia lahir dari pernikahan yang sah. 6. Wa ta'rifu baladahu, engkau mengetahui negerinya, tempat lahirnya, tempat hijrahnya, ya. Ini semua akan menanamkan apa? Kecintaan kita kepada beliau. Wa ta'rifu ma ja'a bihi sallam, dan engkau ketahui, mengilmui apa-apa yang beliau bawa berupa ilmu agama ini. Ta'rifu kaifa bada'ahu bil wahyu. Engkau ketahui bagaimana awal mulanya wahyu datang kepada beliau. Wa kaifa qama bid'a'u ila Allah azza wa jalla fi Makkah wal Madinati. Dan engkau ketahui bagaimana beliau menegakkan dakwah. Ya. Mengajak kepada jalan Allah azza wa jalla. Mengajak kepada tauhidullah. Ya, di Makkah dan di Madinah. Kita kenali. Usahanya beliau betul-betul penuh perjuangan, penderitaan, ya, pengorbanan. Mungkin pula melalui para sahabat-sahabat beliau. Nah, bukan dengan bersenang-senang. Aitarifu siratal Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi ikhtisarin, engkau ketahui kenali sirahnya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah sallam walau bi ikhtisarin, walaupun secara singkat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad ibnu Abdullah, beliau adalah Muhammad putranya Abdullah ibni Ali bin Muttalib, putranya Abdul Muttalib ibni Hashim, putranya Hashim ibni Abdi Manaf, putranya Abdul Manaf, ila akhirin nasabin nabawi asy-syarif, sampai ke akhir nasabnya beliau Nabi SAW yang mulia, alladhi yantahi ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang berakhir sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, nasab beliau dari silsilah keturunan yang mulia. Demikian pula, nah, para ulama kita, ya, mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang dari orang-orang yang mulia, dari nasab-nasab yang mulia. Nah, wa ta'rifu kaifa 'asha qabla al-bi'tha, dan engkau kenali bagaimana kehidupan beliau sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Qabla al-bi'tha, sebelum beliau dinubatkan sebagai seorang nabi. Wa kaifa ja'ahu al-wahyu min Allah azza wa jalla, engkau kenali bagaimana wahyu datang kepada beliau dari Allah azza wa jalla. Wa madza 'amila alaihi salatu wasalam ba'da bi'tsatihi, dan apa saja yang beliau lakukan alaihi salatu wasalam setelah dinobatkannya beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Ta'rifu dhalik bi dirasati sirati sallam, engkau kenali itu semua dengan mempelajari sirahnya, ya, sejarah hidup perjalanan beliau alaihi salatu wassalam. La yaliku bil muslim ay yajhal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk dia bodoh, untuk dia tidak punya ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan, orang yang dipanuti harus kita apa? Kenali betul-betul namanya, nama bapaknya, ibunya, kalau perlu kakeknya. Ya. Jadi kata beliau, ya liku bil muslimi ay yajhal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat layak dan tidak pantas bagi seorang muslim untuk dia jahil, ya, untuk dia tidak mengetahui rasulnya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tatba'u syakhsan wa anta, kaifa tattabi'u syakhsan wa anta la ta'rifu, bagaimana engkau mengikuti seseorang yang engkau tidak mengenalinya. Nah, hadza ghairu ma'qul, ini tidaklah masuk akal. Orang-orang yang kita belajar kepadanya sepantasnya untuk kita mengenalinya, di mana dia dulu belajar, bagaimana latar belakang pendidikannya. Karena disitulah orang-orang saat ini apa? Banyak orang-orang yang terseret kepada kesesatan, kepada kebid'ahan. Karena tentu latar belakang ilmunya, pendidikannya itu mempengaruhi apa yang dia akan sampaikan. Nah, jadi kata beliau, hadza ghairu ma'qul, ay kaifa tattabi'u shakhsan wa anta la ta'rifu, bagaimana engkau mengikuti seseorang sementara engkau tidak mengenalinya. Dan panutan kita pengikutan kita hanyalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenali Islam ini, mengilmui tentang Islam. Qala syarih hafizahullah, qawlu wa ma'rifatu dinil Islam, mengenali agama Islam, alladhi huwa dinu hadzal rasul, yaitu agamanya rasul ini alaihi salatu wassalam, bal huwa dinullah azza wajal, bahkan agama Allah azza wajal, alladhi amara bihi ibadah, yang dengannya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berpegang teguh dengannya, walladhi amaraka bittiba'ihi, yang diperintahkan kepadamu untuk engkau mengikutinya, wa anta mutalibun bihi, dan engkau nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai nanti, ya, nanti di alam kubur Madinu, ya, apa agamamu. Kalau dia sendiri tidak mengamalkan, ya, apa yang ada di dalam Islam, maka tidak akan mungkin dia dapat diberikan topik untuk menjawab soal tersebut. Dia tidak kenal, dia tidak pernah pelajari. Di dunia saja ini kalau ada hal-hal yang kita tidak pernah pelajari, kemudian disoal, ditanya, ya, boleh jadi kita tidak bisa apa menjawabnya. Nah, jadi kata beliau, wa anta mutalibun bih, engkau nanti akan dituntut, ditanyai tentang agama ini. La budda an ta'rif hadza ad-din, mesti engkau mengetahui dan mengilmui agama ini. Wal Islamu huwa dinu jami'ir rusul, dan Islam adalah agamanya seluruh para rasul. Islam yang bermakna umum, tauhid, ya. Adapun yang bermakna khusus berupa syariat masing-masing para rasul, memiliki apa? Syariat masing-masing dan berlaku di masanya masing-masing. Nah, tapi yang dimaksud oleh beliau di sini, wal Islamu huwa dinu jami'ir rusul, dan Islam adalah agamanya seluruh para rasul. Islam yang bermakna umum berupa seluruhnya mengajak kepada tauhidullah azza wajal, seluruhnya mengajak bahwasanya ibadah itu hanya dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Adapun tentang syariat, masing-masing para nabi ataupun rasul memiliki syariat masing-masing yang itu berlaku di zamannya masing-masing, dan yang paling akhir yang diutus, yang dengannya syariat juga adalah syariat yang paling akhir, adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu rusuli dinuhum al-islam bil ma'na al-am, seluruh para rasul agama mereka adalah Islam yang bermakna umum, ya, yang bermakna umum. Itu apa? Berupa ajakan kepada mengesakan Allah azza wajalla, mentauhidkan Allah azza wajalla. Fa kullu man ittaba'a rasulan minar rusul fa huwa muslimun lillahi azza wajalla, maka seluruh yang mengikuti seorang rasul dari kalangan para rasul, fa huwa muslimun lillah, maka dia dianggap muslim lillah, dia adalah orang yang berislam kepada Allah, orang yang berserah diri kepada Allah azza wajalla. Munqadun lahu, tunduk kepadanya, muwahhidun lahu, dan mengesakannya, dan mengesakan Allah azza wajalla. Hadzal islam bima'na al-am, inilah Islam yang bermakna umum. Annahu dinur rusuli jami'an, bahwasanya itulah agamanya para rasul seluruhnya. Fal islam, karena Islam itu maknanya apa? Huwal istislamu lillahi bittauhid, berserah diri kepada Allah azza wajalla dengan cara mengesakannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal khulusu minasyirki wahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Ini Islam bermakna umum. Amal Islam bima'na al-khas, adapun Islam bima'nahu al-khas, dengan makna khusus, fa huwa alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam yang bermakna khusus, fa huwa alladhi ba'athahu Allahu bihi, yaitu apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Islam yang bermakna khusus bahwa apa-apa yang dengannya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bawa dari syariat. Ini Nabi sendiri punya syariat khusus. Nabi Musa juga punya syariat khusus. Ya. Masing-masing berlaku di zamannya. Nah, sekarang ini zamannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah Nabi Rasul yang paling akhir. Nah, sehingga tidak ada lagi kata untuk kita katakan saya hanya mau mengikuti Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Oh, seandainya Anda hidup di zaman itu ya. Tapi ini adalah zamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi Nabi Rasul yang diutus setelah beliau. Liannahu ba'da bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina illa dinahu alaihi salatu wasallam, tidak ada lagi suatu agama kecuali agamanya beliau alaihi salatu wasallam. Wal islamu inhasara ittiba'i sallallahu alaihi wasallam, dan Islam itu yang bermakna khusus tadi adalah terbatas kepada pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yumkinu li yahudiyyin wala nasraniyyin ay yaqula ana muslim, maka tidak mungkin seorang yang beragama Yahudi ataupun seorang yang beragama Nasrani untuk dia mengatakan ana muslim, saya muslim. Ba'da bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa la yattabi'u, sementara dia sendiri enggan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengatakan la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun, tidaklah seorang yang beragama Yahudi, tidak pula seorang yang beragama Nasrani telah mendengarkan tentangku. Wah, di sana ada namanya Muhammad sallam, di sana ada yang namanya agama Islam, di sana ada yang namanya ya apa, Al-Qur'an. Ya, tidaklah seorang Yahudi beragama Yahudi, sesuatu beragama Nasrani telah mendengar tentang agama Islam ini. Anaknya Nabi Muhammad SAW, kemudian la yu'minu bi, dia tidak mau beriman kepadaku, kata beliau, illa kana min ahli nar, kecuali dia adalah penghuni neraka nanti. Nah, bahkan sampai-sampai beliau mengatakan lau kana Musa hayya, seandainya Nabi Musa masih hidup, ma yasa'u illa ittiba'i, tidak ada keluasan bagi beliau kecuali dia harus mengikut padaku. Demikian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal islamu ba'da bi'tsati nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam, maka Islam setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah mengikut kepada beliau, mengikut kepada agama beliau, mengikut kepada syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan pada mereka Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, attabi'uni, ikuti aku, kata beliau, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dari surah Ali Imran ayat 31. Hadha huwal Islam bima'nahu al-'am, inilah Islam yang bermakna umum, wa bima'nahu al-khas, dan Islam yang bermakna khusus. Jadi ada, kalau dikatakan seluruh Nabi dan Rasul agamanya adalah agama Islam, kita katakan ini Islam bermakna apa? Oh, umum. Apa artinya makna umum? Buat seluruhnya mereka mengajak kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Seluruhnya mereka mengajak untuk meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Ya, inilah Islam yang bermakna umum. Adapun tentang syariat, masing-masing Nabi dan Rasul punya syariat masing-masing di masanya, dan wajib untuk diikuti oleh umatnya di masanya. Nah, maka apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dengannya Allah mengutusnya, dari perkara syariat ini, itulah Islam yang bermakna khusus. Itulah Islam yang bermakna khusus. Nah, Taib. Wallahu a'lam. Bisa dibedakan ya, Islam yang bermakna umum dan Islam yang bermakna khusus.